pecahkan kata-kata. Nah, jadi ujur kaliannya Allah alladzi khalaqa samawati wal ardha wa bainahuma amalannya ingat dengan Allah, ingat dengan bentuk, jadi cerbentuk, ya kan? Ingat bawaan hatinya, jadi kan hatinya duanya bentuk hatinya tuh, hatinya muraqabah musyahadah, cuma kurang makan, luruhnya bentuk dulu, hanya di lambung, bakumbul di lambung dulu, di lambung. Ya lah, nah hanya ya, hancur. Ada yang jadi daging, angkat pengadaan. Ada yang jadi darah, ada yang jadi daging. Nah itu. Ya jadi nang gunung-gunung, ini ada yang harus menolak. Gurusul sehari berapa kilo keluar dari pertama? Adalah yang kedua. Tas 2 kilo adalah keluar dari. Iya, kita dari timbang, mengenai bahan. Wah ini anak-anak ditimbang. Ini ada namanya ngajak ditimbang 4,5 ya pulu. Aku membayangkan kan kayak apa umanya. Ini segala tuturan kan tidak terana. Tidak nalkan anak anak tentu lawannya dan lagu ya kan. Mbak, mana ikan mentah lama, boleh lawan rumah. Kalau ikan tinggi, boleh lawan rumah. Mesti gono lawan tinggi. Supaya ikan jangan kantuk, jangan tak hantuk-hantuk dia lah. Menwarat juga, tak tak tak. Menkada warat, ya udah. Kalau gono tinggi, boleh lawan rumah. Setengah meter. Persegi. Itu beruang warangnya, beruang halus. Kidam, ya kan? Kidam, artinya silahkan, kata pemulaan, ya kan? Dalil wal awal, itu aja, wal awal lain ulang, wal awal aja, dalilnya itu aja. Amalannya kita asalnya kadada, lalu diadakan nama adakan itu Allah. Bagaimana setelah diadakan Allah? Bagembira, presiden berterima kasih ya, orang mengadakan. Apalagi diadakan presiden manusia, kurang coba ya pak kambing. Pak nyelesin kambing mau apa? Maka presiden kuat dan mengubah. Nang asal tuan guru telah tuan guru nang berat-berat saja. Habisannya di kambing, bisa aja. Ada bagus lagi ya, aku dulu bisa. Nukar ini kalau jual, nukar ayam. Yang bini, dua ikung, laki sikung. Bencalonya, haram, banyak aja dia. Tukar apa merah, kambing. Kada tahu ini kan kambing laki kada tahu tahu kena nang secukup duit menjual ayam kepala kambing rencana manusia punya rencana bukan dengan depan jual kambing tukar sapi jual sapi tukar adangan jual adangan kawin itu rencana sekali sampai kambing isi kambing itu diikat ya diberi makan diikat kuat aja ikatannya sudah ditilang dan majuan sekolah ya sekalinya pukul 10 datang sekolah kambingnya kada lagi talinya kada ada nama irit ada nama memotong menata talinya kada ujar arwah ayah nah sakit hati tak menangis tak atau tarik tak kada warungnya kok menangis kada jatuh sehari kada jatuh nah kau ada sabit ya matakon bungulinya ya nah mesti sabit matakan kena sama jumput kada orang jauh mun ada rezeki dapat aja itu memang kaya itu sudah sabit jauh Ayo lo kasih. Minum banyak, banyak, minum banyak, dingin aja. Yuk, yuk, sekolahan. Tulak pulak ke sekolahan. Sepanjangan di sekolahan, aku mau singgah saja. Ada gampangan kambing, hilang. Kambing hilang. Apalagi misalnya ingatan dalam Tuhan hilang, ingatan dalam Rasulullah hilang, umpama adalah ada mana hilang, misalnya kehilangan ingatan. Orang hilang ingatan itu gila, adalah sudah cari, karena kambingnya ada, bulit karena limbah akar datang, tapi aku ada pinandur. Arwah apa bingung? Arwah ini kecil umat patawahan. Kenapa? Kambing ini datangnya bapu piyah haji. Bakai ayam rata tapi katanya ada. Tasma. Baik-baik dia kira. Tapi rabi. Madahat. Bapak pang ulang lagi. Itulah ada karakter salam dan tulisannya di sini lawan haram tulisannya untung salam. Boleh boleh. Untung salam. Ini sekalinya ada nama lapas tadi memakan harta orang kalau kalau ada untung sama orang tahu. Kianang yang punya jadi kata pun kalau menyiksa ya Allah dilocoi orang kan. Kada bagus banget mereka. Kambing dah buku biar haji kita susun. Baik-baik di mana? Ada tak kesan? Ada. Kalau kawan ulak motor modern, tak kawan. Hancurkan manusia. Ya Allah. Nang kayak tok. Dipantangin apa aja? Cucuk. Ayo cari ikan nanti kanya. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Dipanjangin rambut. Di anak di anak. Anu jilbab atau tajam atau tajam jadi banyak ya suara dia lakukan berjalan ke lenggang kawan mulai kadinya apa namanya udah laki-laki kena kawan jadi bini-bini ada gawa aku itu daulah di rawa sumbahyang ada bini-bini bapak kaya laki-laki bagamis baju buah berseruban baraka lelang tapi bini-bini hendak tumpat sumbahyang di rawa kan waktu itu nang duri kerakian aja bini yang kada nang wayah ini kan rawa itu dibagi dua sebelah lakian sebelah bini wah ini lalal dan wah ini jarang orang udah damis nungka ini jarang wah ini mau kupiah kata majes pangalannya badasi salawat panjang itu wah ini di raudah di hijau Rasulullah nah itu pakai yang ini pada jadi bini-bini tadi untuk pakai jarang nah kurang hilang ini sinang batatak-tak bigi beler lah. Nah, pengaruhnya itu. Bakal bini ini, nyepinan lo. Ini bini-bini. Oh my gampang, di urusnya, di angkusnya. Di angkusnya, padahal. Di angkusnya, benar. Jadi, itu pada laki-laki kesannya. Cocoknya ini. Lontong kakak, susu. Ini mah bapak membuang kesehatan. Kesehatan, iya ganlah, iya banget. Ampunnya talo. Orang India nih tanya kau pangkat kawan bibinya nak jadi laki-laki kena kau hitung nak jadi nenek-nenek nak jadi mancungi diambil ya anu daging burit di sisir anak di sini jadi mancung karena bini-bini nak jadi nenek parawaya ni lakinya mencium ya cium apa cium burit boleh orang kan? Kan, jadi ini burit di sontek ini Lalu tinggal gono, kelihatannya besar. Ada nang kata besar saya pula, kelawarnya aja. Ada bus-bus di dalam, busa. Jadi pemijalan. Mengalami bos, banyak penipuan bos ini, banyak penipuan, hati-hati banget. Ada itu gambar laki-laki kawin sama-sama laki-laki, mbak sama panjang rambut, nang laki-lakinya. Panjang melangkah, panjang rambut, jolak sikong, handak rambut sikong. Jadi nah ini sangkanya, ini bebinya, kawin kapan? Pengulunya, dia kena tujuh rupanya. Nang kiri laki-laki bini-bini, nah. Ya kojar, jalan-jalan lagi, itu. Adakah indahnya? Indah-indah. Atau indah dapat ketika ada dikawin bangsa penghulu nafas sudah malam pertama mereka sudah iyaannya rupanya cocok bergarang-garang amik mawar kocuai nang ini macam apa? Pada main anggar. Wayang ini lalakian sama lalakian. Oleh sebab itu waspadalah nang bisi anak-anak. Kalau dina laki-laki kawin dengan laki-laki ngaranya liwat. Liwat bahasa Arab. Membaca kitanya tak liwat. Di asrama, di rumah-rumah maksudnya ngalih bayar handap sorongan guring enggak handap di wadah tawar guring nang cocok-cocok jaga ngalih kesal matinya orang bisi anak ya Allah banyak tanggung jawab mundi aja lama gitu ya sambil sekolah ini kan masa penting kan? Yang ini berganti pula. Hahaha. Dari raja. La'anallahu man nakahaya. Mengutuk Allah Ta'ala siapa-siapa yang menikahi tangannya. Mengeluarkan air mani dengan tangannya. Air mani sendiri ya betul-betul. Apalagi gigit-gigit awal. Macam apa itu? Itu ada orang beribadah di TV. Hancur rumah sebuah. Rumah guru agama. Kenapa? Malah jadi ngaji lon murid. Samunya muridnya. Disodornya. Ada pulang tadi, pulang isikong minta bisi bini tidak di antara bini yang tiga ini bisi anak 16 umurnya di bininya umanya rahasan min tawakan min wahyamin wahilala wa'angla ala nah itu tapi uribwa walba walakwa lam jadi mengarang laki-laki ini hatinya hantam banyak mbak isap isap rokona si bininya karena kalau di isap anaknya yang dibini umur 6 tahun ini itu yang diugarnya betulnya jadi wajib ini iblis banyak banget sudah menguasai manusia ini bajanya ini pangkang Ummala asyanahum min baina aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim wa la tajidu aktharahum syakirin. Kan Rabbi faham bilni ila yaumi yub'atsun qala fa innaka minna Tahu ke wilayah ya waktu kalau lah uliyah ya hum ajma'in la ibadah kan namun kelasin ada di ayat yang kaya macam-macam matinya kurang ngurin kurang laki-laki lawan anaknya laki-laki juga apabila sudah umur 10 tahun dipisah rendang anaknya juga ini umur sudah 12 masih aja lagi kalau bulan mimi gue pada miminya nanti nah pernah gue rusuk di ugar belang tadi tuh banyak istilah gue rusuk kayak ayam jadinya itu lihat ya ayam ya Allah pokoknya umat ya Allah habang umat maha jandanya waktu bintang Allah sekalian hanya sudah pacar jadi anak kalau umatnya sesuainya jadi nah pengarangnya anak yang dulu ini nah pengarangnya ya kan karena umatnya itu bibi kak umat ngalih pada urusannya babi mian sama babi mian yang tuju adalah pulang oh ya inilah kebijakan marahnya iya sahak di dalam agama bahasa bahasa kitab sahak bagangan harta maka kenapa jadi apa mata nyenang dicari apa urusan raja maksud bapak luaran haus ya karena nanti ada jiwa jadi selalu hendak dilakiakan indah hendak dibiniakan kada hatun alasannya apabila balaki seikum aja apabila kada balaki kawah mana-mana banyak masuk di pada rapat-rapat nampak-nampak yang ada di situ pembantuan ma masuk ke situ, ano semalaman andang 20 bisi laki kawan. Amun kawin, itu aja laki. Coba anak maka palai. Coba, ayo, ayo. Ayo coba anak. Nak balala, berapa? Nang lalaki aja dikawin akan tak ada akan. Kamu nak kawin, siko aja bini. Yang kalau kawin, awas lo kemarin. Main anggaran. Itu dalam kitab wasiat Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Habsyi gelarnya Al-Habsyi Sidin itu insyaallah kutul kawasan di Makkah sesudah Sayyid Amin Abdi insyaallah Sayyid Amin Abdi jadi kutul kawasan sesudah Habib Abdul Qadir Al-Bakar insyaallah Abdul Qadir Al-Bar jadi Qutbul Ghaus di Makkah dan sudah Hasan bin Affan Hasan bin Affan insyaallah Hasan bin Affan jadi Qutbul Ghaus dan sudah Hasan Yamani jadi kalau orang berdapat dan Hasan Yamani berdapat lawan Hasan Masyad apa Hasan berdapat Abdul Qadir Al-Bar berdapat Syed Amin berdapat Anu Abu Atariah Abu Bakar Anu Abin Abdullah Al-Habsyi yang lakuknya Allah berdapat sudah lima itu berdapat Qutbul Ghaus luar biasa Khalifah Rasulullah yang di dalam kitab-kitab itu kan subhanaman lam yaj'al al-jadid ala awliya illa bihaqul jadid alaih wa lam yawfir illa yid illa man arada ayin yawfir awal ilaih dalam kitab-kitab juz kedua awal awal kitab-kitab itu jadi paru-paru benar namun ada orang karamah untuk kita datang malahan ada lagi jatuh yang sudah mati sama aja orang hidup malahan ada lagi kawal yang mati lebih daripada orang hidup karena orang hidup mesti makan minum begini lalu macam-macam mati ada nafsunya kalau orang mati itu sudah bersih bujur-bujur malahan lebih kuat artinya tarikannya lawan orang yang mencintainya sesudah mati daripada sebelum matinya apalagi kita dijadikan Allah Ta'ala selain daripada manusia beriman, pulang Islam, pulang nang iman, nang nikmat, nang kalangga dalilnya dengan iman Islam sama-sama dari neraka kakak dalam surga. Mintalah supaya iman Islam itu kakak jangan diambil orang disyukuri macam apa menyukuri iman Islam bawa mengaji nang dikaji apa Islam iman bukan bangsa situ nang bapak-bapak itu lain kepakpakan pannya nih pelajarannya pelajaran iman pelajaran Islam nih itu nang dikaji nang dikaji dan ya dok. Insya Allah apabila mau mengisi waktu siang malam baik-baik telah serongonan maupun artinya pegang silon kawal malam baca ya kak apalagi mengkawal rumahan aja kaya orang yang di Jawa yang di Mekah kak yang ke rumahan yang itu anak sini itu jadi semuanya kan habib-habiban mana. Aku melihat ya waktu nang di Surabaya malam di malam lagi sih kan, ya Allah mulai kainnya, abahnya, anaknya, cucunya, kemanakannya, lancar-lancar membaca ihya, iya benar membaca ihya, maka ihyanya benar-benar, pun mutungnya orang lah bisa anak cucu, minan nasunya, kayak kejua pulang lah, kan apa ya, coba pun kita kalau ngundang di rumah. Kadada nang mengawali masalah sebalik kita pengolah ada juga di sidang sana tapi kada bisa baca kitab di mapakan jadi anak memajukan diri membaca kitabnya kadada bisa kawan kecuali kawan lain daerah bawa kitab kawan terbaca. Ya kan? Namun kawan orang lain yang datang membawa pojok, pencok, rujak. Nah, pada kena rujak berada. Jadi kena uang mana kan? Kita ini banyak menyanyiakan yang paling larang dari kita bersama Tuhan. Al-Wahdu Atman mana? Zahra. Iman dalam Islam lah menyuruhnya yaitu menuntut ilmu iman Islam. Kenapa jadi menuntut ilmu Islam itu menyukuri? Karena dengan menuntut lalu tahu, dengan tahu lalu memakai. Itu bangsa. Makanya dipakainya si iman tadi, dipakainya si Islam tadi. Pasti ya, yang datang surga juga orang-orang lepas neraka juga. Jadi kada mau mbak iman Islam, gawian pedagang kada mau. Mbak sudah mbak iman mbak Islam, gawian jadi pegawai kada mau. Ilmu iman ilmu Islam tu kada dikaji, lima panak. Iya, nama lalu ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu kepada mereka lagi. Ilmu iman ilmu Islam dikaji. Kitab-kitabnya ini nah syukur banget. Aku malam tadi berpikir, alhamdulillah, kitab-kitab agamanya masih beredar lagi. Bagus-bagus lah kayak ini. Ini cetakan mana namanya? Namanya apa namanya Singapura? Singapura, Jeddah, Indonesia. Nah, bagus. Nah, bagus kitab kuning. Bagus banget. Fotokopi ini pulang enggak ya kan maka bagus-bagus fotokopinya kada nang sama ada ketampian di mana kan dina samar-samar baik pula ini mah bagus alhamdulillah nanti itu masyaallah nanti pariwakan masih ada ini nah Umar pulang punya anak datang kemari ada suruh insiden itu minang sudah ada anak baik Umar bin Khattab nang di Hadramaut insyaallah anak datang kemari artinya antara mau kata masalah tadi nggak terlihat tidak waktu jadi lalu lepasan kita kafa hendak kita hendak sama saja nyaman mulai mana kita wakan ya kan di sana banyak kita yang asal tulis tangan dicetak pun ini ada juga yang tulis tangan fotokopi ada juga gitu orang yang berdiri itu nah jadi nampak-nampak kita akan lagi akhirnya nampak-nampak kita dibawakan kemarin nung kaitan talaga. Ikam bisa lang menghadiri di Merokas-Rokas, di Majelis Sabah itu. Ya kan di Surabaya, di Jakarta. Itu bang, banget cek hitam itu bang. Bukhari, Isya, lalu kalang-kalang al-Hadad, kalang al-Hafaz, kalang al-Habsi, dibaca. Itu kan yang berbinar ke Uyuyo, pengas mata, itu tiba-tiba. Minum kopi yang kira-kira. Bayangan maghrib, nyambung pula sampai Isya, buliklah. Malam anu di sini, alhamdulillah lah masih ada lagi yang mempertahankan. Seikung orang langsung bayang mempertahankan beberapa orang nanggal sembahyang. Ya kata dengan sembahyangnya itu habis. Ya kata dengan sembahyangnya itu niscaya orang nanggal sembahyang kita. Sikong nang kuasa nang lain kada ya kada nang sikong itu bahaya main. Sikong bajakat nang lain kada ya kada itu bahaya main. Sikong alim di lain bungul ya kada itu bahaya main. Jadi masih ada lagi orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nang lain selamat lempat tawar sarawitnya. Sikong aja nang jamin lain dari awal hakikat wa tariqah sudah nang lain selamat. Bako Allah Ta'ala kata kita jaga-jaga mati lalu banyak-banyak yang bertaubat banyak-banyak yang istiobat ya kan arti bertaubat itu pangkat syaratnya tiga lamun lawan Allah Ta'ala mendosanya Allah kenapa minta halal sudah tak wajib perasaan kayak misalnya ikam dan menambah siapa sedang terus menyambar jatuh anak-anak munafik dengan alasan meninggalkan sunnah yang jumat tiga kali. Ya kan? Ya Allah, dibaca aja ya hadisnya. Man kalau katala sadu mu'ajin di bayari udrin, kutiba minah menafikin tan di bayari udrin, udrinnya itu, kada balik lah, babaris dua, akhirah, kabila akhirah itu, umum, kabila umum itu banyak, odor gojar ada, odor kacim ada, odor kacimnya ada. Dibicarakan dulu lawan anak nyaman-nyaman tui ke pantai. Kalau pindah tak sampai orang bujur, saya orang ngalir urusannya. Lalu kalau kau minta ampun tak, mau kata datang lu minta ampun lawan dia tak sampai dia biar dia nak. Siap-siap tanya, kalau saya mengida kah bisa tetap tahan di padang mahsyar. Balik kuai ke padang mahsyar. Jalan di padang mahsyar sini. Mulai dikubur sini ke padang mahsyar berjalan. Mulai dari juga di padang kaminya aja jalan batu. Asa teracul gurit. Dosa lona kuitan, ulang. Dosa lona kuitan, pada gampangan. Urang bahari, berhubungan, nuntut ilmu, pondokan. Mbah nuntut ilmu. Kawin ada kawin, bama, baulah rumah, cagar bama, di pon-pon di jakak kita, jadi hutan tak, tawa di padang lah, ulah langkong, bayi badan saja di situ. Jadi umahnya ini, dan dama, anak berdapat anak, datang ke sana, di kata-kata. Nah, ini mama, anak berdapat ikan. Allah sama mama, Allah sama mama, lebih baik Allah dari mama. Allah akbar sembahyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mama anak berdapat donikam satu masjid yang lain. Umakah Tuhan lah, umakah Tuhan lah. Lebih baik Tuhan. Allah akbar. Nah, kayak itu aja. Lalu umanya tak salah kan, Ben? Ya Allah, jangan biar maksiatan tanah dulu-dulu. Kaca wali kacat, nah, jangan gini-gini nang ahli zina. Pakai itu untung umat. Datang gini-gini, pelacur. Bakat bahan tambang dengan orang yang membalakan pinggir. Kurang kenal kambingnya banyak apa? Ya liur kita tidak tak kuat sedikit kelak. Anu bang dikinum susu kambing. Ya kelak. Lihat kambing tak kuat kelak. sedapat kan ini lebih nak kerja tak lagi lo main main berhitung main berapa ronde kau tahu pokoknya si bini bini ini bangun bah bangun mendatangi.